Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu, maka bahawa sungguhnya aku lagi akan bermegah-megahan dengan kamu pada segala umat yang dahulu-dahulu pada hari kiamat. Dan beberapa lagi hadis Nabi menyuruh membanyakkan bernikah dan membanyakkan anak. Baik. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur. Lagu mana katanya? Bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu. Maksudnya, ini satu perintah daripada Nabi. Suruh kita menikah dan suruh kita jadi banyak. Perintah ni wajib ke tak? Perintah ni sunat sahaja. Hukum nikah, macam kita sebutlah, dia berkait dengan keadaan orang yang tak menikah. Dia tak sunat belaka. Tapi asal dia sunat bernikah. Macam semayang lima waktu lah. Dia berkait dengan lima hukum kau. Dia boleh jadi haram semayang. Tapi asal hukum wajib. Contoh haram semayang, haid. Sebab haid dia haram semayang. Maka menikah asalnya perintah sunat. Tapi kadang-kadang haram. Umpamanya orang yang memang kali dia menikah, dia akan menzalimi perempuan ni. Atau haram dia menikah. Nampak? Kali dia menikah pun tak ada hak, kali tak menikah pun tak ada hak. Nampak? Hukumnya harus dia menikah. Dia ada fitih untuk nafkah dan mas kahwin, tapi hati dia tak boleh nikah, makruh dia nikah. Ni ulama buat perincian. Dia ada fitih, ada belanja sihat tubuh badan. Lambat tengok ni tahu puang jauh. Wajib ni kau. Itu kategori wajib. Yang ni, manis kamu bernikahlah kamu. Jangan duduk seorang. Jadi jenis makhluk ni, kebanyakan Tuhan buat sepasang. Kalau orang seorang dia ganas. Dia gitu. Dia kena duduk sepasang. Walaupun jenis ikan sekilat, dia sepasang. Dia ada jantan, ada betina. Mesti dia gitu. Barulah maknanya kembali kepada fitrah. Nampak? Jok daripada zaman anak Nabi Adam ni. Dia laki puang, laki puang. Kalau kembar yang mula-mula tu, dengan habis tu, laki-laki dan perempuan. Habis, adik dia puang, kembar. Tujuan untuk pasangan dengan adik masing-masing. Cuma zaman Nabi Adam alaihissalam, dia halal nikah adik-beradik. Zaman kita haram nikah adik-beradik. Nikah adik-beradik haram. Zaman Nabi Adam boleh. Dah kita dah ikut. Sebab zaman Nabi Adam tak ada anak oleh anak dia belaka. Tak boleh nikah pada adik, kena nikah adik-beradik lah. Baru jadi umat yang ramai. Maknanya hendaklah kamu berkahwin kerana jenis manusia yang, ataupun makhluk yang bernyawa yang fitrahnya dia sepasang. Nampak? Wa khalaqna min kulli syai'in zaujain. Kami jadikan daripada tiap-tiap suatu itu zaujain. Sepasang. Gas kila sepasang. Lembu, jantan tina beruk, jantan tina kambing beruk, jantan tina dia kena ada pasangan. Nah, batu kaduh pasang suami isteri binatang kita dipisah dengan sengaja. Setengah ulama kata haram. Tapi kalau kita pisah kerana semelih tak apa. Lembu kita ada lembu sepasang laki bini lembu itu. Faham lagi laki bini dia dua orang tu lah. Nah, datang dengan Cina, orang panggil laki bini lah. Kita dipisah saja je. Nah, makruh. Kata setengah ulama haram. Apa gitu semua kena ra'i. Hidup berpasangan. Kalau setujuannya dibenarkan kerana semelih tak ada apa. Nampak? Nak bela hayawan binatang kata kena bela sepasang. Walaupun kita nak naik masa nak tanding burung suara tu kita nak naik seekor tak apa, tapi bila kita sipar kena sepasang. Nak kita pergi kurung seekor kita tak boleh. Kalau orang kurung kita ke mana? Nah, dah udah tak apa, siapa tanya hak umur nak menikah orang kurung kita. Nah, susah hati lah kita. Tak boleh kau. Ha. Maknanya jangan duduk seorang tak jadi. Nah. Ha. Kalau hak dalam hutang, kalau hak seorang hak tunggal kan nah. Faham? Bukan kata ubi kayu, tuan ubi kayu je kejo. Ha, dia tunggal dia kena sepasang. Nah. Bukan sejuang yang satu, banyak hikmah dia. Di antara syariat. Syariat nabi-nabi iaitu berkahwin. Nah, yang kedua Nabi khabar sebab iaitu nak ramai umat. Yang ketiga Allah sebut dalam Quran litaskunu ilaiha supaya tenterang hati kita duduk ada pasangan. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang ditulis oleh para ulama dengan nikah. Seorang lain, dua orang dia jadi lain. Nah. Ha. Menghilangkan kesunyian nikah tak? Duduk seorang sunyi tak? Duduk seorang mengumbang pun tak apa kuat tak bila. Dah ada bini. Nak? Ha. Boleh bini. Apa berhong subuh. Nak? Ha. Semangat dia lain. Eh? Tu tak, Ji? Tu tak? Tu? Ha, gitu pandak lah. Nah. Ha. Dan berbanyaklah kamu maknanya kembangkan umat. Kembangkan umat. Maknanya biar ramai. Daripada kita dua ada tiga beranak, biar jadi enam beranak. Lepas tu dengan berkahwin, bukan saja dengan beranak jadi ramai. Tapi dengan sebab berbesar. Nah, kita tiga beranak je. Tak ada dah sebatang kara. Nikah dengan orang lain, jadi ramai lah. Jadi ramai lah anak beranak. Dan ni tok tua ni, abang ipok ni, adik ipok. Dah tu, acok orang, pok tok tua. Faham? Jadi luah lah dulu. Jadi ramah dah. Tak? Datuk kena sembuh. Nanti dulu. Jadi banyak cerita lah tak? Jadi kembang keluarga. Faham tak tu? Tak apa. Jadi ramah. Bila ramah, masalah menjadi ringan. Gitulah. Jadi ringan. Tak? Maka sesungguhnya aku lagi akan bermegah-megahan dengan kamu pada segala umat yang dulu-dulu pada hari kiamat. Ini di antara hikmahnya. Nabi nak bangga mempunyai umat yang paling ramah. Nabi, semua Nabi dia ada umat belaka. Nah, umat yang paling ramah, Nabi kita dia nak umat Nabi lah. Dia mencita-cita dan berdoa kepada Allah. Dia nak berimpun di padang mahsyar kegi umat Nabi Muhammad paling ramai. Dia orang beriman berimpun setepat. Dicerita dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi di belakang Nabi masing-masing. Yang tak beriman pak lain. Padang yang sama tapi petok lain. Dia kena petok lain. Nak? Hak jenis maknanya tak beriman langsung kepada Allah. Duduk petok belah-belah kafir. Kafirin ni lagi. Nak hak jenis. Pura-pura Islam petok munafikin. Hak beriman. Petok orang beriman. Tapi di belakang Nabi masing-masing. Nabi bangga. Nabi mempunyai pengikut paling ramah. Nabi Musa nak dia paling ramah. Nabi Ibrahim pun nak dia paling ramah. Nak. Lepas tu Nabi suruh kita. Perbanyakkan. Dah. Lagi ramah anak lagi dia bangga. Kalau dulu-dulu ramai anak tak? 20. Lapang pula. Nah. Seorang Mak Saleh di Australia dia beranak sekali je, 8 orang. Sekali beranak 8. Kembar 8. Nah. Susu sekali kucar sekali. Kembar 8. Kucing 4 ekor je. Nah, itulah kebesaran kuasa Allah. Walaupun umat, semua umat beriman zaka, tapi Nabi Nuh juga berbangga, umat dia paling ramai. Fa inni mukasirum bikumul umam, sesungguhnya aku sangat bangga dengan ramainya kamu menjadi umat aku hari kiamat. Umat-umat lain kalah zaka dalam bab ramai. Nah. Dan memang ramai sungguh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kerana lama dah masa dan makan bertambah ramai umat Nabi Muhammad SAW. Daripada tahun gajah hari itu Nabi lahir, dah sampai sekarang lebih daripada 1450 tahun dah. Dah. Ha. Sekarang saja Islam 1.6 bilion. Sekarang yang masih hidup. Dikira tahun. Tahun 2006, 2007, 2008 tambah pula. Nah, yang mati dah, yang akan lahir. Dan memang umat Nabi Muhammad paling ramai. Kerana masa berpanjangan. Nabi Isa alaihissalam tak ramai lagi umat dia. Neh. Dan sekarang umat Nabi Isa ke dah? Orang putih tau. Yang beriman dengan Nabi Isa. Orang ada sekarang Kristian dah beriman. Orang tu dia beriman dengan Jesus Christ. Faham? Itu bukan umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa, umat yang Islam yang belum bangkit Nabi Muhammad SAW, dia beriman dengan Nabi Isa dan kitab Injil. Tak ramai umat. Umat Nabi Musa ramai. Kerana masanya lama. Nah? 1000 tahun. Sapa kepada Nabi Isa AS. Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Musa, dulu Nabi Ibrahim lebih kurang 1500 tahun. Kalau tak silap. Neh. Nabi Musa lama dah dengan kita. Nabi Musa dia sebeh dengan Firaun. Faham? Sezaman lah. Sezaman. Dengan Tafri Firaun. Nah. Betul sungguh. Pakar-pakar kaji sejarah, dia kaji apa piramid dan maknanya mayat-mayat keturunan Raja Firaun ni usia lebih kurang 3500 tahun. Ha. Ya, lebih kurang lah, tak tepat kajian manusia. Lebih kurang. Betul sungguh. Sebab kita dengan Nabi Muhammad SAW kat 1500, 1450 tahun. Nah. Dengan Nabi Isa 500 tahun. Dengan Nabi ni pula, dengan Nabi Musa 1500 tahun tu semua. Nah. Nabi Ibrahim zaman Namrud lagi lama. Masing-masing nak umat. Maka kita bernikah jadi umat ramai. Umat mana? Umat yang diakui oleh jabat dataran. Ha, nak gitu. Tambah umat hak jabat daftar kata tak ada ayah. Anak dak sah toras. Ha, tambah tu. Nah, umat yang lahir daripada pernikahan yang sah. Dan kalau anak haram, Nabi tak mengaku umat tu. Walaupun dia umat Nabi. Nah, anak haram ni ramal ni. Nah, anak haram, bukan anak tu jahat. Anak yang lahir daripada hubungan yang haram. Itu mana anak haram. Tak. Anak yang lahir daripada hubungan mak ayah dia secara haram. Nah, dia panggil anak haram. Dan berjadah ni pula berjadah. Anak orang berjadah. Berjadah tu bahasa Terengganu. Nah, asal daripada bahasa Arab ziyadah. Katanya pengarang kitab Tawbihul Adillah, asal berjadah ni daripada ziyadah bahasa Arab, maknanya anak lebih. Anak yang tak masuk dalam kiraan. Ah, tu sungguh kajian ulama-ulama. Nah, kita tu lebih anak orang berjadah. Dah, dia ni tak mau bagi tambah. Nah. Ha. Asal usul tak tahu. Ha, tahu mana ni? Anak orang berjadah. Jadah tu punya ziyadah. Ziyadatun. Maknanya bertambah atau lebih. Lebih daripada sepatu. Neh, patut dua orang tak ada hubungan nikah, tak jadi tiga, jadi tiga lebih. Nah. Dia boleh jadi tak iman tak anak haram? Boleh tak jadi tak iman? Boleh tak? Tak tahu. Boleh jadi tak iman. Neh. Boleh jadi imam. Orang kata tak boleh jadi imam, tak betul. Yang tak boleh jadi imam, ayah dia, bapak zina. Dia melakukan dosa besar. Fasik. Tak boleh jadi imam. Dia anak zina. Dah. Anak dah haram, anak dah dosa. Dah. Itu masalah. Dan yang kata, dalam hadis dia sebut, la yadkhulul jannata waladuz zina. Anggapnya pula, hadis hasan. Tidak masuk ke dalam syurga anak zina. Maksudnya anak zina yang meniru perbuatan ibu bapa dia. Ha, ya sungguh. Ha, ulama dia tanggung anda. Nah, iaitu anak zina yang ikut perangai mak ayah dia tak masuk syurga. Nah, maknanya zina attack. Batu jangan melakukan perzinaan kali dok turun ke anak cucu. Batu guna berlaku perzinaan di kalangan keluarga. Kaji ya. Nah, kita tak ada zina dah. Jangan ajak topi kita itu. Jangan nak salah korang. Tengok, ada keturunan. Dah. Tak ada kita, apa kita baik sangat apa semua dah asing. Masa kasih itu dekat dah duduk main laut kat seberang sungai aje. Nah, dah mana boleh anak zina ni? Dia cek-cek tengok topi dia. Megang dulu kipsi. Topi. Faham? Nampak lemni je Tok Imam. Eh, orang tahu cerita. Ha, jangan. Walaupun kita sobat kadang-kadang tunggung ni. Tunggung ke cucu, tunggung cicit. Nah, benda yang merosakkan keturunan. Ha, tu. Jadi yang diakui umat ramah, umat yang bersih. Umat yang daripada perhubungan yang sah pada syarak. Nah, ini menjadi terlampau. Nah, derhaka umat kepada Allah, kepada Nabi. Nah, memang teruk keadaan sosial budak-budak ni sampai kepada penghujung lah. Nah, sampai penghujung lah. Ha, dengan mananya dengan dak semayang biasa lah. Berzina pula jadi perkara biasa lagi. Jadi berzina. Berzina ni tunjuk korang pula. Dia berzina, dia ambil gambar. Dia ambil gambar dengan handset. Dia pula internet. Siapa-siapa boleh tengok. Terengganu, Kelantan, Kedah, Selangor, IPT, budak kolej. Ha, pakai jibak kek, jibak labuh, ada berlaku. Maknanya, habis sampai ke penghujung dah. Derhaka kepada Allah. Ada benda. Nah. Jadi macam datang. Nah, kita tak tahu kala kita. Nah. Kalau orang yang biasa dengan teknologi maklumat dia tahu benda ni. Nah. Jadi biasa. Budak sekolah buka baju depan orang suruh orang ambil gambar. Orang ambil gambar, patut orang tayang pula tengok amat-amat tayang. Seluruh dunia boleh tengok. Melayu. Mak Islam, ayah Islam. Tak kira dua kali sunat. Ha. Maknanya. Pasal apa jadi gitu? Ini sebenarnya adalah balasan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kata masalah sosial. Balasan Allah. Oleh kerana umat terlampau derhaka kepada Allah, Allah balas. Nah, dengan kehancuran keturunan umat Melayu. Kacau tu. Rosak habis. Ini balasan. Idza arada Allah biqami su'a fala maraddalahu. Apabila Allah menghendaki nak merosakkan suatu masyarakat, tidak ada orang yang boleh halang. Ha? Ayat ni. Fala maraddalah. Tiada halangan sama sekali. Tiada orang boleh sekat dah. Bila Allah nak membinasa atau nak merosakkan suatu kaum. Nak atau nak menjadikan kebinasaan pada suatu kaum. Fala maraddalah. Tidak ada orang lagi yang boleh sekat. Dah usah buatlah kajian ni, buat forum ni, buat tu, buat ni. Kalau dah bala Allah, balasan Allah, dah ada apa. Nah. Guru tuition, liwat murid. Macam tak apa? Mak ayah kita, mak ayah budak bayar ke guru tuition. 50 ya, 900 pelajaran. Ini liwat. Sehingga go ni tabur lah. Ada sebut dalam surat kabur. Nah, guru Quran cabur murid mengajar mengaji Quran. Mulailah kau muka juga. Lepas tu lah kau nak murid. Faham? Pensyarah apa sih mahak tak nak asuk akal tak ada. Nah, inilah pembangunan yang orang Terengganu tak benar lihat. Ya sungguh kan? Ya sungguh. Mana nak buat maksiat? Kapoi. Nah, nak jenis mana? Jenis joget, jenis nyanyi. Nah, tak ada orang boleh kacau. Tak usah bimbang. Nak kita tengok raja joget, tak usah bimbang. Lepas tu bawa garang skocek ni. Nak pergi tengok konsert, lepas tu buruk. Apa bawa garang? Takut rasa bogeh. Ha, ah, mamuh garang. Dah, dah bawa. Ha. Dah yang bawa garang, apa? Tak ada orang sembuh. Maksiat kan siapa nak sembuh? Nak? Ha, nak dengar tu guru, nak dengar ulama, baru bawa garang. Faham lagi? Ha, tu keadaan. Nah, tu keadaan sekarang. Penuh janan ni. Jadi ramai umat, tapi ramai umat yang derhaka kepada Allah. Ramai derhaka ni. Nah. Dengan keluar, dengan takak basuh, takak kering, kedua, dok dang, macam-macam macam. Nak cari makan, pelajar IPT cari makan. Allah Allah. Ikut nitah berali jepung, roh putih, keling, beret. Nak. Melayu, gadis Melayu pipi tangan dengan keling. Ada apa? Kelompok. Layak agama, lihat dia turun daripada tangga. Nak. Makan dengan roh putih. Lelaki jatah masalah. Tak puan Melayu. Biasa. Nah, jadi harga murah daripada lembu kambing. Umat Melayu zaman kita ni. Nah, nah. Kambing 500 ekor. Budak Melayu awet 5 riyal. Reluk pelipik. Kita boleh pelipik je. Faham? We telefon sutih harga 160. Nah, nah. Dia jadi bini kita dulu kini selamanya. Ikut nak gendong. Nah. Tapi kalau kita bawa 150 kita nak gendong kambing orang, pak jatah. Tuan dia kata 400 setengah pada lepas hari. Ha. 400 setengah lah dah. 500 dengan tali-tali kuih ni. Awek 5 riyal botak belakang ikut nak raung. Patah pandok. Nah. Ha. Belakang lapangan terlebang tak ni. Alah tika dalam bolong air, bawa surat, boleh ke atas-atas lori. Nak jadi belaka. Sungguh. Nah, ini bala Allah. Pasal ramai manusia lupa kepada Allah, pakat lawan Allah, tambah ke hukum Allah, derhaka kepada Allah, cari dunia pagi petang siang malam, lupa kepada sujud kepada Allah, balasan ini. Nah, kau banyak undang-undang, kau parok jadinya. Kau banyak peraturan, kau teruk jadinya. Dan beberapa lagi hadis Nabi menyuruh membanyakkan bernikah dan membanyakkan anak, biar ramai anak. Kalau boleh nikah dengan hak jenis anak ramai. Kita tengok dulu adik-beradik dia berapa orang anak. Ha, kakak dia 13 tu. Nak? Ha, lepas tu hak nikah, hak suduh kakak dia suduh 16. Ha, boleh. Mana bakal beranak ramai. Nah, biar kalau boleh 2 tahun 3 kali beranak. Ha, bagus. Sungguh. Jadi anak ramai. Tapi kalau Tuhan beri, ikhtiar-ikhtiar lah. Bukan mesti gitu. Nah, anak ni pemberian Allah. Nah, ada orang nikah 3 kali nikah dah beranak-beranak pun. Ada juga, dah Tuhan tak izin. Nah, hak dah nikah beranak. Nah. Dah ayah lengah perlu dah yang itu bidang pakai perik lah lokang gitu. Molek-molek ada. Nah. Ini akhir zaman. Nah, ha, kalau boleh lah cari hak nikah hak anak ramai. Nah, ha, hak anak ramai. Suka lah. Kalau orang dulu-dulu suka nikah, orang cerita lah. Sekali nikah habis kapung lagi. Eh, sekalinya sekali beranak. Nah, dengar beranak ni, orang duduk nasi dini, mari tengok. Bawa dengan duku, dengan rambang. Nah, Duduk di pagar besi turun, pak tuju apa? Anak dara apa kan? Oh, lagi tengok. Nah, perahu-perahu lah jalan kaki, jalan kaki zaman dulu. Nah, bawa tanah naka, bawa hari naka. Oh, tanah ubi, hari ubi suka. Hak tukar beranak suka. Tengok duduk dengan naka, ubi. Dengan cepat tahu Allah dulu mah. Nah, nah. Tuk daki dia balik mencandak tutup tengok. Oh, orang hidang ni banyak ni. Orang ni tengok dia lah. Kita beranak. Kita beranak pulak bang. Ha. Kita baru suka. Ni sebelah rumah beranak dah tengok. Dada tanya. 7 orang tau beranak. Meja rujuk-rujuk itu kali tak pergi tengok beranak. Nak? Ha, tak betul lah kita ni. Biar ramai anak. Biar jenis ropan yang suka beranak. Tak? Ha, yang suka beranak ramai. Dah? Suka beranak ramai. Yang maknanya mudah beranak lagi baik. Ada yang mudah beranak. Ada satu seorang ibu ibu mudah beranak sungguh. Nah, dia duduk atas gerai kat orang buah petang beranak. Mulai dia ada. Kalau seorang anak dia tak lambu, seorang atas itu. Ini sungguh. Tuhan beri kemudahan bagi. Ini cerita tu. Nah, dia pergi buah kat orang di luar kapur. Tak-tak, luar moci-moci dia duduk. Dia tu bawa kok bulu. Beranak oleh dia ada. Tak? Kalau seorang atas lambu rumah. Kalau seorang tu depan muka pintu. Nak tunggu tu lelaki balik. Ha, mungkin nama Ahmad Albak tu. Depan muka pintu. Neh. Ha. Ahmad Albak lah tu kita tambah hulu Albak. Neh. Ha. Hulu Albak tambah. Neh. Molek-molek ada pula duyung pula ulama dadas tembok tu ekor kan ni. Ha. Dengan mengarok dengan apa buat mari habis. Jadi punah jahanam suai tu bumi para ulama. Dah. Dia tak buat gitu. Maka bila marah oleh seorang pada barang yang diredakan Allah Ta'ala dan reda pula oleh Rasul dengan pekerjaan nikah itu, maka sungguhnya keluarlah ia perempuan daripada mengikut bagi keduanya Allah dan Rasul. Maka adalah hukumnya perempuan yang demikian itu masuklah ia dalam jumlah syaitan dan iblis yang kena laknat Allah Ta'ala. Jangan marah. Perempuan jangan marah. Tak? Kau rumah marah kali nikah. Marah? Ada mari tak? Ada. Ada tak apa. Abut mati lah. Tinggal. Itu buah punya lelaki pada tinggal bini-bini. Sayang tak orang upang? Sayang lah. Sama 40 dah. Ni. Kena buat sambutan lah. Sambutan ulang tahun pernikahan 40 tahun lah. Ada masalah. Ada 2 tahun liling. Tak saya sungguh tau. Kalau malai mari takdir kata malakul maut di mari rumah. Nah, dia kata ni nak mari ni nak ambil nyawa. Tapi istimewa. Boleh kerana haji ni orang baik sangat boleh pilih. Nak ambil nyawa haji dulu ke orang rumah haji? Ha. Nak ambil kat mana dulu? Orang rumah dulu. Ha kata. Sani muka apa sayang. Bayang nak suruh mati bini mati dulu. Azirah. Itu kata setor-setoran tu. Tak dah 7 tahun. Mendengar lah Mac. Tadi dia kata sayang sangat. 40 tahun dah sama. Bayang nak ambil nyawa dia ambil nyawa bini. Aduh. Jadi ingat mu. Hei segala kaum perempuan, apa yang terlebih besar bala daripada penasihat baginya jika tiada engkau mau menurut nasihat ini. Dengarlah nasihat orang puan. Nah, jangan rasa kepada suami. Kalau tak mau dengar nasihat kadang-kadanglah. Tak ada jalan. Susah mana lagu mana pun kita orang puan, balasan yang Tuhan beri sempurna di akhirat kali. Nah, yang kata Tuhan balas dengan balasan yang sempurna pada hari kiamat bukan ibadat yang khususiah saja. Bukan semayang, puasa, zakat, haji saja. Hubungan kita dengan orang yang ada hak atas kita, Tuhan balas tak? Umpama ketaatan kita pada suami, kesusahan kita sebab suami, semua Tuhan balas. Balasan yang sempurna. Nampak? Ha, nama tuwa fauna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya senya akan disempurnakan dengan cukup balasan perbuatan baik kamu hari kiamat. Nah? Ha. Hari kiamat Tuhan balas dengan penuh cukup tak kurang sikit. Jadi siapalah rapuan. Taatlah ke suami walaupun tak kenal, walaupun betul kita salah suami pun taat ke dia. Jangan taat benda haram sudah. Ha. Tapi kalau dalam bab maknanya kita dengan suami saja kita tak terlibat dengan hukum syarak, taatlah ke suami. Dia gitu. Nah. Biarlah suami kata tak bugi, tak sogilah. Nah. Suami kata sogilah, tak giah. Reda. Pasal apa? Suami aku. Ni dah boleh suami kata tak bugi, tak sogilah. Tanya. Nah, banyak hal gini-gini. Tahu dah, tak berahi kita apa gitu gini, gitu. Banyak lah. Nah, banyak lah dia korek, kokek, kokek, kokek, kokek, kokek. Kita kata pun, gi. Nah, ha, gi. Ha, tak. Jadi gitu, panasan gi. Nah, gitu. Tengok puan. Siapa lah? Nah. Duduk di rumah banyak. Kalau dia kata tak beli lagi lah, ha, kita reda. Walaupun suami kita tengok banyak itu. Nah, dah sah beli lagi lah. Sipar baru. Pakar buruk tuduh. Dah sah sah duduk akik lah. Oh, lambat sama. Kalau kita nak beli, lambat sama. Kalau dia kawan-kawan, dah sah akik. Jadi sakit hati tu. Nah, sabar nak. Kan suami kita jenis berdekut baik. Nah, ha, bukan nak makan minum. Benda tambahan saja. Sabar. Akhirat dengan kesabaran kita. Senang yang berpanjangan. Kau puan. Nah. Rupuan dia masuk ke suami boleh pahala. Nak kita pakai ranggok dia balik. Nak balik buka duduk lagi. Tak sahih. Gitu je lah. Nampak? Orang dia umar. Letung, letung, letung, letung, letung. Duduk siap. Nak? Ha. Kaji lah kata terima kasih. Kalau susah masuk. Nak hari je dia cakap. Si sekali. Dia kata. Ha? Isteri kita dah dengan maknanya pergi beli ikan, tunggu ikan, balik pula, siang ikan. Tak, dia boleh jauh kucing buat lari ikan. Nak siap kita, banyak hal. Nah, tumbuk belacang, mayang, lada, kosek berah, pilih ikan kering, siang ikan, ikan, ikan dia, ikan bilik. Masuk pula, tunggu masukkan pula. Nah, eh? Ngecik pula kadang-kadang, ngecik minyak, tupuh minyak, rohok. Suami balik, ada suami kata. Terima kasih banyaklah abang ucapkan dengan sebab lelah payah yang hari ini masuk ke hamba. Ada tak kata kita rumah? Ada tak? Katalah hari-hari. Ha? Ha, kata pasal. Nah, dengan orang susah itu. Kenapa kita payah kan? Nah, kata je kata. Tengok dia basuh baju, basuh pakaian kita. Kita kata Allah, terima kasihlah rajin sungguh basuh baju. Kalau kita dah, kalau tak ada tolong basuh gini, pakai dah basuh lah kita. Nak? Tak ada lagi lah kapur. Mu rajin sekali, rajin kata. Nah, nah ada. Sayang lah ni gitu. Nah, wow. Tak layang dah. Kata, bila kata gitu dia hilang tu. Dia hilang tu. Dah apa macam kita, kalau kita buat kerja, betul orang terima kasih gitu, kita rasa hilang tu. Nah, eh, kita tolong buat apa cuma tolong dengan lelah payah orang pun ucap terima kasih lah. Tak sebut kebaikan hilang pun ada. Hantu kan lelaki ada dia meter. Nah, ha, makan saja banyak mana tak ada hak puan dia nanuk. Kamuknya tiga bank dia dah sumbat lah mulut dia. Hak nanuk saja sekali dah kata terima kasih. Nah, ha. Jadi katakanlah suami tak kata terima kasih dengan lelah payah kita. Tak ada hal aku buat. Apa? Sempurna balasan ni kiamat ni. Sabar ya. Nah, dia suami kita dia tibasa pun tak ucap terima kasih pun tak apalah. Sekarang ni suami aku, Tuhan balas aku juga tak macam suami aku. Faham? Ha buah tu. Jadi dengarlah nasihat. Nasihat agama kena dengar. Nasihat manusia kalau tidak berkait dengan perkara akhirat boleh tahan kalau kita nak babi. Dalam bak akhirat jangan degil. Nah, degil belaka kita ni. Rakyat pun degil, pemerintah degil tak. Nah, pemerintah berahi buat joget apa semua yang maknanya hiburan-hiburan yang melampau. Rakyat berahi tak. Sama-sama bengong belaka. Betul tak? Dan ni dalam TV dia buat Bukan tambah, bukan maknanya buat tak ada menyanyi. Dia buat baru pula. Satu lagi program maksiat yang dilaknat. Nah, sehati berdansa. Oh. Berjoget pasang-pasang-pasang, pilih pasangan masing-masing. Nah, berlatih, ditunjuk gambar berlatih. Gambar berlatih tunjuk, gambar tunjuk joget depan orang, orang beri berapa markah apa semua. Dia ni dalam TV. Tambah-tambah program. Ini program laknatullah, program yang punya laknat oleh Allah. Dia tunjuklah berlatih menari. Pasangan dia mesti lain-lain jantina. Kalau sama lelaki dah biasa. Eh? Nak masuk dua orang ni pandai menari tak benar. Tok Imam kata bila tak benar. Biar pandai. Joget lain. Dia nak lelaki puan. Pasal ni agenda Yahudi Nasara. Nah, kau lama kau sesak, kau lama kau sesak, kau lama kau banyak dosa. Akhirnya, segala jenis bala, Tuhan ikut setepat, buh negeri Malaysia. Mata lama nak ada. Nah, mata lama nak. Tak ada lupa bumi, tak ada gunung berapi, tak ada taupang, tak ada apa. Nah, ada apa ya? Tunggu masa. Nah, ha. Sekarang ni turun dah bala, iaitu perangai bertukar, perangai kera dan perangai khinzir. Tukar lah. Nah, dok-dok lelaki macam kera, dok-dok puan macam khinzir. Nah, perangai khinzir. Lelaki macam kera, tak kenung, tak kemi, tak kenung, tak kemi. Tak ada tujuan dia, kan? Rung, tak kenung. Orang kata kebang, rung, tak kenung pula. Nampak? Tang ke wakat tengah pula. Macam kera, kan? Nyuk. Ha, gitu. Perangai babi, perangai khinzir ni, dok puan. Nah, mana-mana jatah orang indik ni, boleh lelaki. Orang ni kepo, orang ni petak, orang ni tinggi, orang ni peluk, orang ni debar, orang ni kekuk. Kekuk si, tak ada masalah. Nah, habis. Nabi kata lah kan dalam hadis. Kini, lupa Allah, cari hiburan, sehabis-habis hiburan. Yu'zabu ala ru'usihim bil ma'ali wal mughaniyah. Umatku akhir zaman, kepala bergoyang sokmo, tubuh bergoyang sokmo, dengan sebab muzik-muzik yang rancak dan nyanyian-nyanyian perempuan-perempuan. Nah, yahzibullahu bimul arda wa yaj'alu minhum qiradatan wa khanazir aw kama qala. Niscaya Allah akan menjadikan gempa bumi pada negara mereka itu, dan Allah tukarkan perangai mereka itu menjadi perangai kera dan perangai babi. Nah, ini berlaku sekarang. Pasal apa? Pasal kita minat kok. Rakyat nak tengok lapor ramai. Rakyat nak tengok. Maka diberi makan benda yang orang nak. Rakyat nak makan nasi apa? Nasi. Nah, kerana wiyagu nak jadi. Rakyat nak ke hiburan, nak ke menyanyi, nak ke joget. Pemerintah pun buat mari. Dengan joget, dengan nyanyian. Dah boleh. Beri nafkah di bani. Nah. Maka bau sungguhnya jika tiada rata dengan suami dan isteri yang lain, maka terkeraslah datang bala padanya perempuan dunia dan akhirat. Serta dengan beberapa kemaluan pada besok hari. Jadi orang puan memang kita tak suka isteri suami kita nikah lain. Mana-mana orang puan boleh biasanya tak suka lah. Tak ramai yang suka, tak bilangan. Bila tak bilangan, ada buat hukum. Tiga macam tak ada. Nampak Al-Qalimul Kal-Adam. Yang sedikit itu seperti tak ada. Nah, hak ramanya tak suka lah. Dia bermadu. Tapi kalau dah suami je nikah juga, tak usah duduk balah lah. Nah, kita dah doa suami kita nikah seorang lagi, jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Nah, orang puan ingat, dengar ni. Tapi dah jadi dah, nak guna lagi dah. Sabar je. Nah, sabar je. 20 tahun di panjang umur, kita pun habis cerita dulu. Nah, takut tak sabar, takut marah. Takut membawa kepada dosa, kepada suami, ataupun menjadikan kita, nah, tidak reda dengan hukum Tuhan, rosak akidah kita. Nah, memang tak boleh suami kita nikah seorang lagi. Kita nak, kita seorang je. Mana-mana orang gitu lah ke? Nah, orang tak suruh berdoa, suruh memandu tak? Tiba-tibanya nikah juga. Nampak mana reda. Dan sabar. Terima je lah. Nah, ni siapa maknanya macam ke orang hilang pedoman. Jadi dok warah, dok siamah tu. Sebab apa? Suami dia nikah seorang lagi. Sampai jadi gila tu. Jadi gila, mereng tu, ising tu. Nah, pasal apa? Pasal terlampau pentingkan diri sendiri itu lah. Nah, siapa? Allah jadikan rasa tak senang di dalam hati kita memang. Tapi dalam akhirat tak ada. Akhirat lagi tak ada dah. Tak senang hati suami kita. Tak ada. Sebab orang yang paling sikit sekali ada bini dalam surga 70 orang bini. Ni sebut dalam hadis. Ha. Orang yang paling kopeh kali cak ayah masuk surga 70 bidadari. Nah, 70 bini dia dalam dunia dia dah maknak. Ha. 70 bidadari dia boleh. Bini dia pula jadi pemasuki raja dalam syurga. Tak marah sikit pun. Tengok lelaki dia dengan 70 orang awet. Ah, apa? Sifat kuah hati dan redha sempurna di dalam akhirat. Nah, tak ada cemburu, tak ada marah. Lening 70 orang. Kalau seorang. Nah, tengok tu lelaki dia cakap banyak sikit ingat jual kau pisang. Oh, tengok rumah orang. Dengan kapok-kapok kembur tak muka tu lelaki. Nah. Ha. Tu lelaki dia beli kau pisang. Nah. Ha. Bini dia tunggu lah kereta. Tu lelaki kata, boh kapok kek. Ha. Dia pun boh kapok dah janda. Nah. Ha. Tu lelaki mati dah dia kata. Ha. Jadi tu lelaki dah. Boh sikit lagi kapok lah. Galuh emang dengan kita. Nah. Jadi nampak lembut kek. Ha. Tak apa agak-agak. Cara di rumah tengok. Tak ada kau pisang. Kau pisang semak celon aku. Kapok kau pisang. Kembur tak muka tu lagi. Ha. Dalam surga lah tak. 70 orang isteri. Kita ni isteri pertama daripada dunia. Seronok tengok. Nak. Ha. Juga 70 orang. Kaki tu imam tu bila. Hak hebat hari tu. Hak 70 tu dah cetam. Hak bukan tu imam tu bila. Hak kelas candak. Semayang nak tinggal. Nah, ha, pada lain tak ada. Tahan hak fardu saja. 70 bini boleh. Nah, dah kalau tu imam, di 700 haknya. Nah, sekali akak sekali awet. Tu imam. Dalam surga, tak ada haram. Tak ada nikah, tak ada apa. Nah, ha. Sabar lah. Kalau suami kita nikah nak buat apa ni, aku tak minta, dah tak kerja gitu. Ni siapa berapa kali cerah lah aku. Aku dah rebut. Oh, sabuk sanggup, oh, sabuk baju, oh, siyek kain. Dah, macam-macam pesan. Maka beberapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad lagi kafir dengan mengikut hawa nafsu yang tidak kesukaan. Kerana bernikah suami akan perempuan yang lain, maka merengan ia akan syariat yang tidak diharuskan oleh syarak. Ada juga bila dia berlaku satu-satu musibah, dia marah Tuhan, jangan. Dia perkecilkan Tuhan kan? Kita ni hamba Allah kan. Ada orang siapa marah Tuhan. Tuhan zalim. Benar kan lelaki kahwin lebih pada seorang. Jangan. Allah tak mau dengar kata dia zalim. Yang zalim kita. Allah tak menzalimi hamba dia. Allah tak ada tak beri lagi anak dia baik penyakit. Dia kata Allah tak tu. Nampak? Jadi rosak hati tu. Kita agama wahid, agama wahdaniah ni agama yang mengesakan Tuhan. Yang tak kenanya kita, Tuhan molek. Faham? Anak orang lain sakit baik, berobat. Anak dia berobat tak baik, habis 3-4 ribu. Akhirnya marah kepada Tuhan. Mudah betul dah Tuhan. Mubat pun mudah buat, tak buat baik. Anak macam-macam. Ni pesan orang kapi. Bila molek, dia suka Tuhan. Bila tak molek, dia marah ke Tuhan. Tengok cerita keling. Anak dia kena langgar dia kereta api. Tak? Dari tak berjaya dia selamatkan ahli doktor tinggi. Kat tau ekor dia esok. Dia bleber depan tau ekor dia. Tak? Aku sembah mual dia siu-siu je selama ni. Ha, dia marah tau ekor ni. Tau ekor dia terusnya. Tak batu. Tak? Ha. Dia tu bodoh. Dia marah ke batu. Jangan marah tu. Ha. Jangan libat. Nah, kita duduk pada bumi Allah. Semua milik Allah. Yang tanah yang kita pijak, bumi Allah. Langit yang kita junjung, milik Allah. Udara yang kita seduh, milik Allah. Hak dia berlaku. Maka segala bala kita kena sabar. Hukum, dia hukumkan suami kita kahwin seorang lagi, kita redha. Nikmat yang telah ada, kita kena syukur. Baru Tuhan benar duduk pada bumi dia. Rupa tak redha, tak redha. Tuk lelaki dia nikah seorang lagi. Lelaki tak sabar. Dengan sebab kesusahan. Tak senang macam orang lain. Nampak? Ataupun ada orang yang tidak suka dengan hukum daripada Allah. Tiga golongan ni keluar daripada bumi. Allah sebut dalam hadis kursi. Nah, malam yarda biqadai walam yasbir ala balai walam yashkur ala na'mai. Barang siapa tidak suka dengan hukum aku. Barang siapa yang tidak sabar dengan ujian aku. Barang siapa yang tidak syukur akan nikmat aku. Falyakhruj min tahti samai. sila keluar daripada bawah langit aku. Ha? Jangan duduk pada bumi milik Allah. Waliyatlub rabban siwa'i, pergi cari Tuhan yang lain, lain daripada aku. Tiga kali, tak suka hukum Allah, tidak sabar ujian Allah, dan tidak syukur nikmat Allah. Nah, jangan ada tiga ni pada kita. Kita melakukan dosa biasa masa kita manusia. Tapi jangan ada tiga jenis ni ada pada kita dalam satu masa. Kita sampai masa kita buat dosa, kadang dosa kaki, kadang dosa tangan, kadang dosa lidah, kadang dosa mata. Kita salah, tak ada masalah tu. Kerana kita banyak cuai, kita lalak. Nah. Bila kita salah, kita bertaubat kepada Allah. Nah, tapi jangan marah, jangan tak reda dengan hukum Allah. Jangan pertikaikan hukum Allah. Nah, apabila Allah halalkan suatu perkara, jangan pertikai. Bila Allah haramkan suatu benda, terima saja. Kerana Allah Khalik pencipta kita. Yang kita boleh tak suka, kita tak kenal peraturan sama-sama kita yang kita cipta. Kita tak kenal buat maknanya pesen gini, undang-undang jalan raya, ha, kita pindah, tak apa. Nah, kita pakat, kita pindah pula. Nah, ha, kita tak mudah pakai hijab, nak jalan hijab, biru jalan. Ah, umpamanya. Nah, ha, pasal lautan biru. Ada apa peraturan manusia? Hak Allah, terima saja. Terima tu dipanggil Islam, tidak lawan. Islam, bahasa Arab, Melayu, maknanya kita terima apa yang datang daripada Allah. Bukan saja hukum, ujian daripada dia. Nah. Dan demikian lagi perempuan yang mengiktikadkan aniaya pada barang yang diharuskan oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan barang. Iaitu jangan sekali-sekali ada orang yang berkata Tuhan zalim. Allah tidak zalim. Allah yang maha adil. Keadilan Allah diberitahu beratus kali dalam Quran. Dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur dan kitab Taurat. Allah Tuhan yang maha adil. Yang zalim kita. Nampak? Inna Allah la yazlimu, sesungguhnya Allah tidak zalim. Walakinan nasa, dan tetapi manusia, anfusahum yazlimun, manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah tak zalim. Nah, kadang-kadang kita tak dapat mencapai hikmah peraturan hukum Allah. Kita kata Tuhan tak tahu, padahal kita yang tak sampai pengetahuan. Nah, sebab itulah ada benda yang kita tahu hikmahnya, dan ada yang kita tak tahu rahsianya. Dengan peraturan dan pencaturan Allah pada bumi, banyak hikmah. Semua tak sunyi daripada hikmah. Semua Allah Ta'ala tu ada rencana ni. Kita pun merancang, tak kaitan dengan sama. Wallahu khairul makirin. Wa makaru, manusia pun merancang macam-macam rancangan. Tapi wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik yang merancang. Di sana penuh dengan hikmah. Orang yang taat kepada agama, Allah uji dengan kesusahan. Ada hikmah ni. Orang yang derhaka kepada Allah, Allah beri dengan kekayaan. Ujian kata. Nah. Yang taat kepada, yang taat pada perintah agama, suka ke dengar, suka ke mengaji, jadi tak senang, tak kaya. Hak derhaka kepada Allah, zina pagi petang siang malam, senang lenang Tuhan beri. Ni tak dang lah ke ngakal kita nak jual. Nah, hantu kata wallahu khairul makirin, kita yakin Allah sebaik-baik yang merancang segala rencana. Maka Allah tidak akan sia-siakan orang yang taat kepada dia dan segala kaum. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan. Boleh dah 15 minit lagi? Nah. Sejam dah. Soalan yang pertama, saya ada dua soalan. Apakah perbezaan antara khuluq dan fasakh? Yang kedua, apakah keutamaan bagi seorang pelajar IPT yang sudah habis belajar sama ada di peringkat diploma, ijazah master atau PhD? Adakah wajib baginya belajar di pondok dulu untuk menambah ilmu agama atau macam mana? Ha, baik. Soalan pertama, dikata pendebeza antara khuluq dengan fasakh. Eh, ini masalah perkahwinan, dipanggil munakahat. Batu agama Islam agama yang semua yang lengkap. Dia tak macam agama lain. Lengkap mana semua bab ada peraturannya. Neh. Termasuk dalam bab nikah kahwin. Neh, apa beza khuluq dan fasakh? Khuluq maknanya tebus talak. tebus talak. Nah, fasah maknanya pembatalan nikah daripada pihak qadi biasanya. Melainkan beberapa kes yang tertentu. Nah, ada beza situ. Cuma ni berkait dengan perceraian. Maknanya bercerai, talak dalam bab talak. Nah, dalam bab talak. Tapi tak semua talak itu fasah. Suami menceraikan isteri, aku ceraikan di kau, dia kata. Maka tu dia panggil cerai talak. Nampak? Nah, cerai talak. Faham lagi? Maknanya cerai dah. Dah fasah ni, fasah contohnya maknanya suami tidak mampu memberi nafkah. Faham? Suami kena tak mampu, tak ada duit ataupun ada penyakit berbahaya. Dah. Dan sebagainya. Dah puan ni tak sabar, maka difasahkan pernikahan. Mana dibatalkan pernikahan oleh qadi. Bukan isteri fasah. Isteri tak ada hak cerai. Cuma qadi mewakili pihak isteri, dia ada fasah. Yang sebenarnya suami ada hak cerai, isteri ada tak? Cuma suami dia direct daripada mulut, aku ceraikan nikah, maknanya batal pernikahan lah juga. Nah, berpisah lah. Fasah ni maknanya daripada pihak qadi dengan sebab masalah. Contoh, tak mampu memberi nafkah, suami kena penjara. Nah, isteri mohon pembatalan nikah. Nah, maka dibenarkan oleh qadi, maka qadi pun memasah nikah. Pasal ni dibatalkan pernikahan. Banyak sebab lagi. Nah, banyak sebab-sebab lagi. Tapi talak daripada suami, fasah cerai juga daripada qadi. Itu beza. Khulu maknanya isteri minta supaya suami dia ceraikan dia, dan isteri berjanji nak beri hadiah yang tertentu. Dia panggil khulu. Suami sayang ke dia, dia tak sayang ke suami dia. Pasal mak dia yang suruh nikah sangat, suruh terima sangat ni, sepupu bukan orang lain. Nah, jadi nikah lah. Akhirnya tak ada kasih sayang. Faham tak? Tak suka, tak seronok. Dan kan nikah ni kena ada kasih sayang, tak ada seronok. Mu tengok aku tengok mu. Gitu lah. Nak tidur, mu tanya aku jelas tidur dulu. Tak ada benda. Faham tak? Jadi, suami tak mau cerai. Isteri tak seronok. Tidak aman, tidak tenteram, tak macam orang lain. Dia nak supaya suami tinggal. Faham ke? Maka suami tak mau. Dia pun minta pihak qadi dengan jalan hukum. Nah, saya akan beri RM1,000 pada suami saya jika dia menceraikan saya. Dia panggil khulu, tebus talak. Faham? Bayaran wajib dengan mana-mana, banyak mana yang disebut. Nah, masalah ini tak berlaku di dalam di masyarakat Melayu Malaysia kita ni. Tapi dia ada berlaku. Nah, tapi tempat kita tak berlaku. Kalau berlaku itulah benda ni. Nah. Soalan seterusnya, apakah hukumnya menantu sekali-sekala tinggal rumah bapak mentua sedangkan mereka telah berpisah dengan suaminya? Untuk makluman, bapak mentua duda. Bolehkah bapak mentua berkahwin dengan bekas menantu? Ini hadari lagi. Sekarang ramai laki-laki memakai gelang di tangan. Sama ada untuk perhiasan atau perbuatan, apakah hukum? Iaitu gelang bermagnet. Baik. Soalan yang pertama, dia kata suami isteri telah berpisah. Nah, tapi isteri ni, janda ni, mari sama di rumah pak tok tua ni. Boleh ke tak? Nah, faham dulu masalah. Faham soalan baru faham jawapan. Nah.